cukup sudah permainkan aku. Lelah sudah mengejar cintamu. Kini aku tahu kau tak ada rasa. Pandainya kau pura-pura cinta. Sakitku bagai terhujam tajamnya belati. Butir-butir cinta jadi butiran debu. Serasa aku mati berdiri. Sampai jumpa. Bahagianya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti bermimpi bisa mencintai yang indah. Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih denganmu atau ku pergi, harga aku jatuh. pergi ku tetap menanti di sini dengan sebuah jawaban tak pasti. Cari mimpi yang tiada pernah terhenti, tiada pernah terhenti. Ini bersamanya harapannya tercipta, kini semuanya telah sirna. Kau tinggalkan ku untuk dirinya walau perih yang ingin ku rasa.